ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para hadirin kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar dia membaca ayat-ayat Allah, wailul lil mutaffifin, wailun, celaka, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka yang berbuat curang, jamaah sekalian? Alladzina idzaktalu, yaitu mereka ketika mendapatkan, menerima timbangan, menerima takaran ketika melakukan transaksi dengan orang lain, dengan penjual, dengan pedagang. Alannas, ketika dia menerima takaran itu, timbangan itu, yastaufun, dia meminta dilebihkan, dia meminta dicukupkan. Wa idza kaluhum, namun ketika dia berposisi sebagai pedagang, sebagai penjual, dia kurangi takaran itu. Awazanuhum, ataupun ketika dia menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia kurangi takaran itu, dia kurangi timbangan itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka mengira sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan, liyaumin 'azim, pada hari yang sangat agung, pada hari yang sangat dahsyat, yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana seluruh manusia dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdullah bin Umar membaca ayat ini, wailul lil mutaffifin, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam belum selesai seluruh ayat-ayat itu dibaca oleh Abdullah bin Umar, ternyata kaki-kakinya semakin lemas. Dia pun kemudian jatuh tersungkur dan pingsan, tidak bisa meneruskan ayat-ayat yang dia lantunkan. Subhanallah. Inilah Abdullah bin Umar, satu di antara sekian ribu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu memaknai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, dia menggambarkan bagaimana keadaan, kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna, sesungguhnya kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la natazawwazu 'ashra ayatin, tidak pernah belajar Al-Qur'an dari Rasulullah melebihi 10 ayat. Hatta nata'allamahuna, sampai kami benar-benar mempelajari 10 ayat itu. Wa na'mala bihinna, dan kami mengamalkan 10 ayat itu. Wa na'lamahunna, dan kami benar-benar mengilmui, mengetahui isi kandungan dari 10 ayat itu. Wa na'lama halalahunna, kami pun tahu perkara-perkara halal yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu. Wa na'lama haramahunna, demikian juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kunna utinal ilma wal amal, sesungguhnya kami para sahabat Rasulullah diberi keberkahan oleh Allah, yaitu berupa amal, berupa ilmu dan amal. Berbeda dengan kita di akhir zaman ini, kita mudah untuk mengakses ilmu, namun berat kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar disebutkan, digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaimana keadaan sahabat Rasulullah. Mereka begitu memaknai ayat-ayat Al-Quran, sampai Abdullah bin Umar dia menangis. Baru membaca 6 ayat dia sudah menangis. Dia merasa, apakah aku termasuk di antara ayat yang disebutkan Allah di dalam surat ini? Mungkinkah aku masuk dari bagian orang-orang yang berbuat curang? Maka kemudian Abdullah ibn Umar tidak mampu untuk melanjutkan ayat-ayat itu. Berbeda dengan kita, jamaah sekalian, kita seolah-olah tidak merasa, aku bukanlah seorang pedagang, aku bukan seorang yang sering melakukan transaksi jual beli. Mungkin aku selamat dari ancaman Allah, aku selamat dari ancaman Allah di dalam surat ini, bahwasanya ancaman wailun, wailun yaitu celaka ataupun neraka wail bagi mereka orang-orang yang berbuat curang. Mungkin kita merasa kita bukan bagian dari mereka. Karena ancaman di sini hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli. Kepada mereka yang melakukan menjadi seorang pedagang berbeda dengan kita. Mungkin aku hanya seorang guru. Mungkin aku hanya seorang dosen. Mungkin aku hanya seorang pejabat. Tidak ada jalur ataupun profesiku menjadi seorang pedagang. Maka aku jauh dari apa yang disebutkan Allah di dalam ayat ini. Ingat jemaah sekalian, sesungguhnya kita semuanya adalah pedagang. Kita semuanya melakukan transaksi. Bisa jadi kita terlepas dari perbuatan curang kepada manusia, namun ternyata kita terjebak dalam perbuatan curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara minal mu'minin, membeli dari orang-orang yang beriman. Semua kita semuanya kita beriman, mengaku beriman kepada Allah. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan semua rasul yang Allah utus. Wal yaumil akhir, demikian juga hari akhir. Wa bil qadari khairi wa syarri, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Setiap kita beriman kepada enam perkara itu. Siapa yang dia mengingkari satu dari enam perkara itu, maka dia kafir keluar dari Islam. Maka barang siapa yang dia mengakui enam perkara itu, sesungguhnya dia sedang melakukan transaksi jual beli. Sesungguhnya dia sedang menjadi seorang pedagang, sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara minal mu'minin, membeli dari orang-orang beriman. Anfusahum, jiwa mereka, diri mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka, kekayaan mereka. Bi anna lahumul jannah, yang Allah tukar, yang Allah bayar dengan surganya. Karena itu kaum muslimin, seharusnya kita lebih merenung daripada Abdullah bin Umar ketika dia merenungi, apakah aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat curang. Ternyata kita masuk dalam ayat ini. Berapa banyak kita berbuat curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang yang berbuat curang bukan mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan sesama manusia, namun ketika dia berinteraksi dengan Allah, sesungguhnya ada jebakan-jebakan ketika dia tidak berbuat adil, maka dia akan terjebak dalam perbuatan curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, namun kita tidak memenuhi permintaan Allah. Ketika kita meminta banyak kepada Allah, kita bangun di tengah malam, kita angkat kedua tangan kita, kita teteskan kedua air mata kita, dan kita memohon sangat kepada Allah, meminta kesehatan untuk keluarga kita, meminta supaya promosi jabatan kita sukses diluluskan, meminta supaya anak kita sehat semuanya, meminta kepada Allah supaya mendapatkan keamanan lingkungannya, meminta kepada Allah supaya anaknya lulus ujian, meminta kepada Allah supaya bisnisnya lancar, dan seterusnya 1001 lebih permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak permintaan Allah yang ditunjukkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, namun banyak di antara permintaan-permintaan itu yang tidak kita turuti jemaah sekalian. Inilah orang-orang yang berbuat curang. Ketika dia banyak meminta kepada Allah, ketika Allah membeli kepada kita jiwa dan harta kita, namun kita tidak memenuhi apa permintaan Allah, itulah perbuatan curang kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsam, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sebagian besar adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dah, dan janganlah kalian menggunjing menceritakan keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang tua sendiri dengan kawannya, menceritakan keburukan saudaranya sendiri terhadap teman-teman kerjanya, menceritakan keburukan anak dan istrinya sendiri kepada tetangganya. Ayuhibba ahadukum, apakah kalian suka an yakula lahma akhi, kalian memakan saudaramu, maitan fakarihtumu, dalam keadaan yang sudah mati, sudah menjadi bangkai, sudah menjadi jenazah, kemudian kita ambil dagingnya dan kita cabik-cabik kemudian kita makan. Tidak ada di antara kita yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Tapi berapa banyak di antara kita yang terjebak dengan perbuatan ini. Allah meminta kita supaya kita menjauhi perbuatan ghibah. Namun berapa banyak di antara kita yang terjebak dalam perbuatan ghibah? di dalam kerja kita, di dalam aktivitas istirahat kita, ketika kita bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita, ketika kita bertemu dengan orang tua kita, ketika kita berjumpa dengan kawan, saudara, dan teman lama, berapa banyak keburukan, kejelekan orang lain kita ceritakan, kita umbarkan. Atadrunal malghibah, ditanyakan. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah, al-ghibatu hiya, ghibah menggunjing itu adalah dzikruka akhaka bima yukra, menceritakan, menebarkan, menceritakan keburukan orang lain yang dia tidak sukai. Dzikruka bima yukra, dzikruka akhaka bima yukra. Kemudian salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana ketika apa yang aku katakan terhadap saudaraku yang aku ceritakan memang fakta benar-benar ada? Saudaraku itu pendek, saudaraku itu hitam, saudaraku itu dia jelek, saudaraku dia perangainya tidak baik dan seterusnya. Itu fakta memang terjadi dan ada pada dirinya, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul, kalau apa yang Anda sampaikan, kalau apa yang kalian ceritakan itu benar-benar terjadi, nyata ada pada saudaramu, faqad ihtabta, maka engkau telah berbuat ghibah. Karena ghibah itulah kita menceritakan keburukan orang lain sementara orang itu tidak suka kalau keburukan itu diceritakan, diumbar di hadapan manusia yang lainnya. Wa in lam yakun fihi, bagaimana seandainya apa yang aku ceritakan tidak fakta, bukan faktual, dia tidak menyandang apa yang aku ceritakan, dia tidak memiliki apa yang aku ceritakan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtabta, faqad baghadta, engkau telah berbuat dusta, engkau telah berbuat dusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dia menceritakan keburukan orang lain, maka dia terjebak antara dua perkara. Kalau dia benar, maka dia akan terjebak ke dalam ghibah. Kalau dia salah, maka dia akan terjebak ke dalam kebohongan dan kedustaan. Karena itu jamaah sekalian, berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita. Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kullil mu'minin, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan sampaikan kepada perempuan-perempuan kaum muslimin yang dia mengatakan beriman kepada Allah dan lima rukun ilman yang lainnya, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, maka julurkan jilbab mereka, tutupkan kain panjang mereka kepada seluruh tubuhnya untuk menutup aurat mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain, karena hal itu lebih menjadikan mereka dikenal dan menjadikan mereka tidak diganggu. Ini permintaan Allah. Allah menyuruh kita supaya istri kita, supaya anak putri kita, supaya saudari-saudari kita menutup auratnya. Tapi berapa banyak di antara keluarga kita, berapa banyak di antara saudara-saudari kita yang mereka menanggalkan jilbabnya, yang dia menontonkan auratnya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada mereka untuk menutupkan seluruh auratnya. Namun berapa banyak di antara kepala keluarga, berapa banyak di antara para suami yang dia tidak memperhatikan aurat istrinya, dia tidak memperhatikan aurat anak-anaknya. Dia lebih memilih gaji 10 juta, 20 juta permintaan dari perusahaannya. Dia lebih memilih aturan kampusnya, dia lebih memilih fashionnya daripada memilih menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata dayyus," maka tidak akan masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus, wahai jemaah sekalian? "Alladzi yukirru su'a 'ala ahlihi." Dayyus adalah mereka, para suami, para kepala keluarga yang membiarkan istrinya, yang membiarkan putrinya, yang membiarkan saudari-saudarinya, menantunya membuka auratnya di hadapan orang-orang yang tidak halal, di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, maka mereka adalah dayyus yang mereka tidak masuk surga karena perbuatan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berapa banyak permintaan yang Allah berikan, yang Allah tujukan kepada kita, dan kita tidak memberikan permintaan itu, maka ini adalah perbuatan curang. Karena itu jemaah sekalian, kecurangan-kecurangan ini, hendaklah kita merenungkan, terus merenung. Sebaiknya, seandainya kita di dalam posisi Abdullah bin Umar, maka kita akan terus menangis. Namun ternyata kita bukanlah Abdullah bin Umar. Kita bukanlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Tapi kita adalah manusia, umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman. Tunjukkan diri kita bahwasanya kita adalah kita. Tapi kita harus tahu bahwasanya kapasitas kedudukan kita, posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita sebagai umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman, kita sebagai hamba Allah yang hidup di akhir zaman ini lebih layak untuk menangis ketika kita membaca ayat-ayat wailul lil mutaffifin. Kita lebih layak untuk tersungkur jatuh pingsan ketika kita memaknai ayat-ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Umar. Kenapa demikian? Karena kita bukanlah Abdullah bin Umar yang ketika dia meninggalkan, ketika dia tertinggal dari sholat isya berjamaah, maka dia hukum dirinya sendiri dengan amal soleh yang lainnya. Dia hidupkan sisa waktu malamnya dengan sholat tahajud. Adapun kita, ketika kita tertinggal dari sholat isya berjamaah, tidak ada beban di dalam hati kita, tidak ada rasa di dalam hati kita, kita biasa-biasa saja. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang dia sengaja meninggalkan sholat berjamaah, maka bagaimana dia akan merenungi, dia akan menangis tersungkur jatuh pingsan sebagai Abdullah bin Umar? Karena kekuatan iman kita belum sampai sebagaimana kekuatan Abdullah bin Umar, belum sampai sebagaimana kekuatan iman Abu Bakar As-Siddiq, apalagi kekuatan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah sekalian, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berputus asa. Sekalipun kita banyak berbuat curang kepada Allah, namun kita harus senantiasa optimis. Senantiasa kita memperbaiki niat kita, senantiasa kita memperbaiki amal soleh kita. Karena itu jangan lupa, setiap pagi, setiap kita membuka harinya, kita awali dengan zikir, kita awali dengan doa zikir pagi. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ilman, ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, rizqi yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima ya Allah. Maka bacalah doa ini setiap kita menyongsong harinya di pagi hari. Senantiasa kita baca, jangan sampai kita tertinggal dari doa ini, jangan sampai kita tertinggal dari zikir pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini menjadi wasilah kita dituntun untuk senantiasa istiqamah, senantiasa kita menuntut ilmu, dan kita mendapatkan keberkahan untuk mengamalkan ilmu itu. Berapa banyak di antara kaum muslimin, berapa banyak di antara kita yang dia tahu ilmu tentang syariat Islam, dia mudah mengakses ilmu-ilmu yang dia inginkan, tinggal dia buka Google, tinggal dia membaca artikel-artikel di internet, tinggal dia membaca buku-buku tanpa dia harus menghadiri kajian-kajian, tanpa dia harus bermajlis di hadapan para guru, sudah mampu dia mendapatkan, mentransfer, mendapatkan sebuah ilmu. Namun berapa banyak di antara kita yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu? Karena itu senantiasa kita memohon kepada Allah, dan kita menutup petang harinya, menutup selepas kita kerjanya dengan doa ini pula, dengan zikir petang ini pula, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Senantiasa kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Mahal istiqomah itu. Karena itu istiqamah adalah perkara yang harus kita usahakan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa yang dia mengucapkan Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, konsisten dengan apa yang dia pelajari, konsisten dengan ajaran petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatanazzalu alaihil malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka, orang-orang yang istiqamah. Thumma, kemudian malaikat itu dia akan bertanya, akan menyampaikan kabar gembira, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut terhadap nasib kalian di masa yang akan datang, jangan kalian khawatir takut, jangan kalian menangis takut terhadap nasib kalian di akhirat nanti. Karena orang-orang istiqamah adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian miliki, yang kalian sudah luput dari kalian, istri kalian sudah meninggal, harta kalian sudah hilang, bisnis kalian sudah berkurang, maka jangan bersedih terhadap apa yang sudah luput dari kalian. Inilah orang-orang yang istiqamah, dia tidak akan pernah bersedih dan dia tidak akan pernah takut. Karena itu jamaah sekalian, senantiasa kita memohon kepada Allah, Allahumma rizuknal istiqamah, ya Allah berikanlah kami istiqamah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah usiaku dengan husnul khatimah, wala nakhtim lana bi su'il khatimah, dan jangan tutup hidupku dengan su'ul khatimah, akhir yang jelek. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu perbaiki di jiwa kita, perbaiki iman kita, perbaiki niat kita, supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita dalam kebaikan dan petunjuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات السبع والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخوفك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المستضعفين اللهم انصر المظلومين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.